dirampas dari biar, dari pasrah, dari kalah. Ada batas dari rampas dari biar, dari pasrah, dari kalah. Dari mimpi yang kau rebut, dari hidup yang kau renggut. Ada batas dari rampas, dari biar, dari pasrah, dari kalah. Dari tanah kembali ke tanah, lewat jalan tanah, jauh sampai ke pagar yang melingkar medan perang, tempat tanah diperebutkan. Ibu dari tanah makan tanah, kembali ke tanah, tempat ibunya dari tanah. Kembali ke tanah seusai perang, bagi-bagi tanah, bagi-bagi tanah. Tanah kembali ke tanah seusai perang berebut tanah. Tubuhmu tubuh debu, tubuh tanah, tubuh ibu. Tubuhmu tubuh debu, tubuh tanah, tubuh ibumu. Tubuhmu tubuh debu, tubuh tanah, tubuh ibumu. Tubuhmu tubuh debu, tubuh tanah, tubuh ibumu. Tubuhmu tubuh debu, tubuh tanah.